Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Amma ba'd. Ustaz Afifuddin yang kami hormati dan kami muliakan, yang terhormat segenap tamu undangan dari warga RT 1 RW 7 Kelurahan Gumilir Kabupaten Cilacap, segenap hadirin para ikhwah dan juga seluruh pendengar radio dakwah Al-Mansurah Cilacap yang kami hormati dan kami muliakan. Sebelum acara dimulai, mungkin alangkah baiknya apabila para ikhwah yang berada di depan, yang berada di belakang maksud saya, untuk sedikit maju ke depan untuk memberikan tempat kepada ikhwah kita yang datang belakangan. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah melimpahkan kepada kita banyak dari anugerah dan kenikmatan, sehingga dengan itu semua ketika kita diberikan kesempatan olehnya untuk bermuajahah, untuk bertatap muka pada sore hari ini. Dan yang melengkapi kegembiraan kita adalah dengan dimudahkannya kunjungan Ustaz kita, Ustaz Afifuddin Hafizullah Ta'ala, yang mana beliau baru saja sampai siang hari tadi dari kota Gresik. Namun di tengah-tengah kondisi yang capek, waktu yang terbatas, beliau berazam dan beliau berusaha untuk datang ke kota tercinta ini untuk memberikan faedah dan memberikan tausiah yang insya Allah akan sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh tamu undangan yang telah berkenan hadir, baik itu dari warga dan juga ikhwah sekalian. Dan kami mengucapkan jazakumullah khairan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas segala kebaikan antum dengan pahala yang berlipat. Dan kami mewakili panitia mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuannya demi terlaksananya dan demi kelancaran acara yang akan kita laksanakan ini. Dan tentunya kami pun memohon maaf kepada para hadirin, barangkali nanti dalam acara ini terdapat banyak kekurangan, banyak hal yang tidak berkenan di hati-hati para hadirin. Mudah-mudahan bisa dimaklumi atas keterbatasan yang ada pada panitia. Dan untuk menyingkat waktu, karena jam sudah menunjukkan pukul 5 kurang 5 menit, maka kita akan mulai insyaallah kepada acara inti, yaitu tausiah dari Ustaz kita, Ustaz Afifuddin Hafizullah Ta'ala. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قوم مسلمين رحمكم الله إخوان في الدين أعزكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kemudahan kepada kita untuk bisa berkumpul di masjid ini, di majelis ini dengan tujuan dan niatan yang cukup banyak. Niatan yang pertama ialah untuk at-tafaqquh fid din, mengkaji bimbingan agama Allah Azza wa Jalla, talabul ilm, menimba ilmu agama, yang itu merupakan amal yang sangat besar, amal yang sangat mulia, yang sangat utama, kewajiban masing-masing kita. Tujuan yang kedua dalam rangka untuk menghadiri majalisul ilm, menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis yang diliputi oleh para malaikatul kiram, merupakan majelis zikr, majelis untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang keutamaannya juga sangat besar, yang keutamaannya sangat besar dalam Islam kana Allah. Ini semuanya juga masuk dalam bagian ad-da'watu ila Allah, bagian upaya berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para ikhwah, berdakwah kepada masyarakat secara umum, satu wasilah dari wasilah-wasilah dakwah barakallahu fikum. Bertepatan dengan Ramadan yang penuh dengan barakah dan dikarenakan waktu yang sempit atau yang sedikit mendekati waktu berbuka puasa, maka juga diisi dengan amal yang mulia pula, yaitu taftirus saim, memberikan iftar, berbuka puasa untuk orang-orang yang saimin. Juga sangat besar pahalanya. Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya, man faftara saiman kana lahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang memberi buka puasa, iftar, orang yang saim, maka dia mendapatkan pahala seperti pelakunya. Sehingga amal-amal yang semacam ini, kegiatan-kegiatan yang semacam ini, aktivitas yang semacam ini, barakallahu fikum, perkara yang sangat mulia, perkara yang sangat bagus. Namun yang perlu ditandih, perlu diingatkan kepada ikhwah sekalian ialah jangan sampai meyakini acara-acara semacam ini satu bagian dari keabsahan siam Ramadan. Bukan persyaratan sahnya siam Ramadan, bukan termasuk syarat sahnya qiyam Ramadan atau diterimanya amal atau semisalnya, tidak. Ini hanya semata-mata wasilah dakwah, perantara sarana berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, mengajak kaum muslimin, mengajak para ikhwah sekalian untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla, menyampaikan ilmu kepada mereka, di sisi yang lain juga untuk taftirus saimin, memberikan buka puasa bagi orang-orang yang berpuasa, barakallahu fikum. Khamdina azakumullah. Adapun tema yang akan kita angkat pada kesempatan sore hari ini, ada dua tema ya, Pak, yang diminta oleh panitia. Yang pertama ialah berkaitan dengan apa yang sedang terjadi di Palestina, terutama di jalur Gaza yang hari-hari ini bisa dikatakan sedang dahsyat-dahsyatnya, sedang mengalami suasana yang sangat hening, yang sangat mencekam, dikarenakan tidak hanya serangan-serangan udara yang dilancarkan oleh Yahudi, namun juga serangan-serangan darat, juga bahkan serangan-serangan laut. Korban banyak berkelimpangan di sana, barakallahu fikum. Yang kita bahas pada kesempatan kali ini, ialah bagaimana sikap kita sebagai kaum muslimin ketika mendapati kondisi yang semacam itu. Kaum muslimin, terutama di Palestina, terutama yang ada di Gaza, mengalami kondisi-kondisi yang semacam itu. Jawabannya, ada beberapa poin penting yang perlu untuk kita pahami. Yang pertama, ialah kita harus sadar, kita harus mengetahui bahwasanya orang-orang Yahudi, begitu pula kaum Nasara, adalah musuh-musuh agama, adalah musuh-musuh kaum muslimin yang tidak akan berhenti memusuhi kaum muslimin dengan makar mereka, dengan propaganda syubhat mereka, bahkan kalau mereka punya kemampuan, dengan fisik mereka, dengan senjata mereka. Allah mengatakan dalam firman-Nya, walan tarba ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali tidak akan ridha kepadamu wahai Nabi alaihi salatu wassalam orang Yahudi ataupun Nasrani hingga engkau mengikuti agama mereka, hingga kamu sebagai Yahudi sebagaimana mereka, hingga kamu sebagai Nasrani sebagaimana mereka, atau kamu kafir sebagaimana kufurnya mereka, baru mereka akan ridha. Selama kamu sebagai muslim, semata-mata sebagai muslim, apalagi muslim yang taat dalam beragama, muslim yang istiqamah di atas agamanya, maka mereka tidak akan pernah ridha kapanpun dan selama-lamanya. Maka agresi-agresi Yahudi yang terjadi belakangan ini, qanatina azzaakumullah, perkara yang sesungguhnya telah lama berlalu, bukan perkara yang baru saja, dan harus disadari itu. Tidak akan berhenti sampai kaum muslimin menjadi orang kafir, imma Yahudi, imma Nasrani, wa imma kuffar. Sehingga sadari itu, kapanpun waktunya, dimanapun tempatnya, begitu mereka punya kesempatan, mereka pasti akan menunjukkan permusuhan mereka, kebencian mereka kepada kaum muslimin dengan berbagai macam cara, juga dengan cara fisik sebagaimana yang terjadi di Palestina dan tempat-tempat yang lainnya. Barakallahu fikum. Hadza awwala. Sehingga kaum muslimin jangan sampai lengah. Muslimin jangan sampai lengah. Mereka harus senantiasa siaga menghadapi orang-orang kufar, al-yahud wa nasara. Dan jangan percaya kepada mereka, dikarenakan kufurnya mereka dan dikarenakan kebencian mereka kepada kaum muslimin. Hadza awwala. Tsaniyan, perkara yang kedua, ikhwanatina azzaakumullah, ialah yang perlu dipahami di sini, bahwasanya hurmatul muslim fil islami azimah. Kehormatan seorang muslim dalam Islam itu sangat besar. Kehormatan seorang muslim dalam Islam sangat besar. Meliputi hartanya, meliputi darahnya, meliputi kehormatannya. Disebutkan dalam Sunan Tirmidzi, bahwa sahih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, suatu kali beliau ada di sisi Ka'bah. Dia mengatakan bahwanya menuding atau menunjuk kepada Ka'bah, engkau adalah perkara yang sangat mulia, yang sangat terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi darah seorang muslim itu lebih mulia di sisi Allah daripada kamu. Menunjuk kepada Ka'bah, menunjukkan bahwasanya kehormatan seorang muslim, terutama darah seorang muslim dalam Islam, sangatlah besar, sangat terhormat, sangat mulia, lebih mulia daripada Ka'bah. Barakallahu fikum. Juga Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya, fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian, wahai kaum muslimin, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian, itu haram atas kalian sebagaimana haramnya hari ini, yaitu hari Nahr, 10 Dzulhijjah. Di bulan ini, di bulan Dzulhijjah, bulan haram, di negeri kamu ini, negeri haram, negeri haram. Sehingga darah muslim, harta muslim, kehormatan seorang muslim sangat mulia, sangat besar. Barakallahu fikum. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Lebih mulia daripada Ka'bah. Maka fanatina azzakumullah. Ketika kita mendengar berita atau menyaksikan kejadian di mana darah seorang muslim ditumpahkan dengan tanpa haknya, harta seorang muslim diambil dengan tanpa haknya, kehormatan seorang muslim dijatuhkan dengan tanpa haknya, maka poin ketiga harus muncul dan harus tampil pada diri kita, prinsip al-ukhuwah al-islamiyah. Harus muncul ukhuwah islamiyah di kalangan kaum muslimin, menunjukkan sikap solidaritas kepada kaum muslimin yang teraniaya, muslimin yang tertumpahkan darahnya. Ini poin yang ketiga. Prinsip ukhuwah islamiyah di kalangan kaum muslimin. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya mu'minin bersaudara. Rasul mengatakan dalam Bukhari Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kata Rasulullah SAW, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'da. Seorang mu'min dengan mu'min yang lainnya diumpamakan seperti sebuah bangunan, satu sama lain saling menguatkan. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasul menggambarkan lebih jauh lagi, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Perumpamaan kaum muslimin dalam hal rasa saling sayang di antara mereka, saling mencinta di antara mereka, saling gotong royong membantu di antara mereka, diumpamakan seperti satu jasad. Maka kalau kita sebagai seorang muslim yang punya semangat keislaman, Tidak mungkin bagi kita sebagai kaum muslimin tatkala mendengar berita semacam itu di Palestina, kita santai saja, tidak ada perasaan apa-apa. Itu tidak mungkin. Otomatis dan pasti akan muncul itu prinsip ukhuwah tadi. Saudara kita kaum muslimin, di mana pun mereka berada, ahuna, saudara kita, ketika mereka teraniaya, ketika mereka terzalimi, maka wajib bagi kita untuk memunculkan sikap ukhuwah islamiyah, sikap solidaritas kepada mereka semua. Dari sini kita mengambil beberapa sikap yang konkret. Ini poin yang keempat, ialah nusratuhum, membela mereka, wa musa'adatuhum, membantu mereka. Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arba, Rasul mengatakan, unsur akhaka zaliman aw mazluma, tolonglah saudara kamu, baik dia orang yang zalim atau yang terzalimi. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, ansuruhu idza kana mazluma, saya pasti menolong dia ketika dia terzalimi. Araita in kana zalima kaifa ansuruhu, lalu bagaimana kiranya, bagaimana pendapatnya ya Rasulullah, kalau dia orang yang zalim, orang yang zalim, bagaimana cara saya menolong dia? Rasul mengatakan, tahjuzuhu minadh-dhulmi, kamu cegah dia dari kezalimannya, fa inna dhalika nasruh, itu merupakan bentuk pertolongan kepada dia. Kaum muslimin yang di Palestina kondisinya mazlumun, terzalimi. Maka wajib bagi kita semua kaum muslimin rahimakumullah untuk membantu mereka, untuk membela mereka. Jika Allah mengatakan dalam sabdanya, wa ta'awanu wa 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kalian semuanya saling bertahun, saling bantu-membantu di atas kebaikan dan ketakwaan. Maka membantu kaum muslimin yang terzalimi, kaum muslimin yang tertumpahkan darahnya, atau yang terluka, atau yang semisalnya, itu merupakan ta'awun alal birri wa taqwa. Maka ikhwanatina azzaikumullah, kita harus membantu mereka dengan apa yang kita miliki, meliputi, membantu mereka dengan harta benda kita, membantu mereka dengan bahan makanan yang mereka perlukan, membantu mereka dengan obat-obatan yang sangat mereka butuhkan. Barakallahu fikum. Dan perkara yang berikutnya saya masukkan dalam poin yang kelima dari sikap kita ialah du'auhum atau addu'a lahum, mendoakan kebaikan untuk mereka. Mendoakan kebaikan untuk mereka. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla masing-masing kita. Barakallahu fikum. Atau dilakukan oleh kaum muslimin ketika terawih mereka oleh sang imam, ketika kunut dalam witir mereka diisi dengan doa-doa kebaikan untuk kaum muslimin dan doa kehancuran untuk orang-orang kafir. Mendoakan mereka. Mendoakan mereka, barakallahu fikum. Di sini ada pertanyaan muncul di kalangan para ikhwah dan mungkin juga muncul di kalangan kaum muslimin. Apakah peristiwa yang terjadi di Palestina sekarang ini boleh bagi kita kaum muslimin untuk melakukan tindakan kunut nazilah? Kunut nazilah. Kalau tadi yang saya sampaikan kunut witir. Kalau kunut witir ada sunnahnya. Dimulai tanggal 15 Ramadan sampai akhir. Afdalnya hanya membaca doa kunut. Tapi diperbolehkan pula dengan perbuatan salaf, kita menambahi dengan doa kebaikan untuk kaum muslimin atau doa kebinasaan untuk orang-orang kafir. Dimanfaatkan. Sekarang ini pembahasan lain lagi. Apakah diperbolehkan oleh kaum muslimin untuk melakukan yang namanya kunut nazilah atas peristiwa di Gaza? Jawabannya khunutin azzaikumullah perlu dipahami baik-baik. Yang disebutkan oleh para ulama'una dan itu merupakan prinsipnya kaum muslimin, kunut nazilah itu tidak bisa dilakukan oleh person. Yang namanya kunut nazilah tidak bisa dilakukan oleh sebagian pihak. Kunut nazilah itu harus dengan SK pemerintah, surat keputusan dari pemerintah dengan fatwa para ulama. Ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, disebutkan juga oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, dan juga disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah, dan juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah, dan para ulama yang lainnya. Perkara yang sangat ma'ruf, kunut nazilah harus dengan SK pemerintah. Dan SK tadi dibangun dengan fatwa para ulama yang mu'tabarin. Barakallahu fikum. Ketika pemerintah kita menyatakan atau meminta kepada kaum muslimin untuk melakukan kunut nazilah, maka dikerjakan. Yang namanya kunut nazilah dikerjakan subuh, kunut, maghrib, kunut, isya, kunut. Tidak cuma subuh saja, tapi di waktu-waktu salat yang lain, terutama yang jahriyah. Doa khusus untuk kebaikan muslimin di Palestina dan doa kehancuran untuk orang-orang kafir. Sepengetahuan saya, barakallahu fikum, para ulama kita, mereka belum memberikan fatwa khusus terkait dengan kunut nazilah. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga dimanfaatkan doa kita masing-masing untuk mereka dan doa ketika kunut witir. Dimanfaatkan oleh imam tarawih untuk membaca doa kunut ketika witir, dan dimanfaatkan untuk menambahkan dengan doa kebaikan bagi kaum muslimin di sana dan doa kehancuran untuk orang-orang kafir di sana. Hadza wadih. Satu perkara yang perlu tanbih. Ketika kita memiliki semangat dan berkeinginan untuk membantu mereka, menyalurkan bantuan kepada mereka, ditanbih oleh para ulama'una, salurkan kepada pihak-pihak yang terpercaya. Baik, salurkan kepada pihak-pihak yang terpercaya. Ini ditandai oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam kasus yang berbeda. Ketika ada gempa dan segala macamnya, ketika beliau meminta para ikhwat di Yaman sana untuk ta'awun kepada korban-korban gempa, dikasih tanbih sama beliau, salurkan bantuan anda kepada yadun aminah, tangan-tangan yang amanah. Secara khusus terkait dengan empat Palestina ini, ditanbih oleh Syekh Muhammad bin Umar Basumul hafizahullah ta'ala wa ra'ah, beliau mengatakan, mengingatkan pada peristiwa semacam ini di Palestina ini atau yang semisalnya, banyak pihak-pihak yang mengambil kesempatan dalam kesempitan, hendak memancing di air yang keruh, maka hati-hati, kata beliau. Baik, salurkan bantuan anda kepada pihak-pihak yang amanah. Ketika berikan kepada pemerintah, instansi pemerintah, salurkan kepada yang resmi. Tentu yang tahu ya antum-antum ya. Saya pribadi belum tahu badan mana yang resmi yang bisa menyalurkan ke Palestina dan sekitarnya. Al-Muhim itu kaidahnya, salurkan kepada yang resmi. Dan hati-hati dari gerakan-gerakan sebagian pihak yang memanfaatkan Gaza untuk memperkaya diri. Barakallahu fikum. Mengadakan acara-acara, diputarkan video-video keganasan Israel. Jangan mengatakan Israel, Yahudi. Keganasannya Yahudi, bagaimana mereka membantai muslimin Palestina, anak-anak, perempuan-perempuan segala macam, heboh begitu, mengumpulkan dana. Wallahu a'lam, ini orang dari mana, siapa dia, dari yayasan apa, tidak jelas, mengumpulkan dana. Muslimin dibikin naik emosinya, dana keluar, apalagi Ramadan ya, gampang keluarkannya itu, bisa bilah begitu. Oh, dapat puluhan juta, lari kemana? Lari ke kantong pribadi. Apalagi yang datang yang wajahnya bukan wajah-wajah Indonesia, wajah-wajah luar. Datang katanya ini anu dari Palestina, ini katanya dari daerah mana begitu. Mau wajah-wajah hidung-hidung mancung, jelaskan gitu dengan orasi, terjemahkan begitu, nabung dana, dicek dulu. Dicek dulu, bukan berarti kita tidak membantu mereka yang ada di Gaza, tidak. Tapi kita membantu dan salurkan kepada pihak yang berkompeten. Salurkan kepada pihak yang amanah. Baik. Perkara berikutnya, di poin yang keenam, yang diangkat oleh para ulama una, dalam kondisi yang semacam itu, apakah sudah ada kewajiban jihad fi sabilillah di Palestina? Ini harus dicamkan baik-baik. Dalam perkara semacam ini, kaum muslimin rahimakumullah, kita harus menggunakan sisi ilmiah, jangan menggunakan sisi atifiyah, perasaan saja. Perlu dipahami, sebatas pengetahuan saya pribadi, saya belum pernah mendengar satu alim pun dari ulama-ulama muslimin yang terpercaya, yang senior, yang menfatwakan adanya jihad di Gaza, adanya jihad di Palestina. Jihad tidak ada. Nusrah membantu mereka, iya, wajib. Jihad tidak. Jihad tidak. Barakallahu fikum. Dari sini, alhamdulillah, satu perkara yang juga perlu saya ingatkan di sini adalah terkait dengan pembahasan berangkat jihad sama dengan kunut nazilah. Fanya, datanya di sini. Terkait dengan masalah berangkat jihad sama dengan kunut nazilah. Prinsipnya Islam wal muslimin bahwasanya jihad fi sabilillah itu harus dengan penguasa. Harus ada SK pemerintah dan berangkat jihadnya harus dengan bendera penguasa. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah insyaallah, Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah bersabda, al imamu junnatun yuqatalu biwara'ihi. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, sesungguhnya imam penguasa itu adalah perisai, tameng. Musuh itu diperangi di balik di balik perisai tadi, di balik penguasa tadi, barakallahu fikum. Nah, dari sini diambil faedah oleh para ulama-ulama, itu merupakan prinsip besar kaum muslimin, jihad itu harus dengan penguasa, harus dengan bendera penguasa yang sah. Maka barang siapa yang berangkat jihad, mengatasnamakan jihad, berangkat ke Palestina, atau berangkat ke Libya, atau berangkat ke Suriah, atau berangkat ke Irak, atau berangkat ke mana lagi ya Pak? Yang lagi ramai? Myanmar. Kok tahu-tahu Myanmar? Enggak masuk hitungan Myanmar. Barakallahu fikum. Tanpa seizin pemerintah, maka itu merupakan tindakan pemberontakan kepada penguasa. Al-jihadu bi ghairi idzni waliyil amr yu'tabaru khurujan 'alaih. Berangkat jihad dengan tanpa izin dari penguasa kaum muslimin, itu dianggap bentuk pemberontakan kepada penguasa. Pelakunya adalah orang yang punya pemahaman khawarij. Itu fatwa para ulama-ulama sekarang ini ya Pak. Syekh Saleh Fauzan, Syekh Bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, semuanya mengatakan demikian. Barakallahu'alaikum. Sehingga tidak diperkenankan bagi warga Indonesia atau warga negara manapun untuk berangkat ke Palestina atas nama atas nama jihad. Satu, dikarenakan para ulama kita tidak ada yang menfatwakan adanya jihad di Palestina Gaza. Dan yang kedua, harus ada izin pemerintah. Barakallahu fikum. Adapun yang dinasihatkan oleh para ulama-ulama kepada mereka yang ada di Palestina, para ulama kita semacam Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, semacam Syekh Saleh Suhaimi, Saleh bin Sa'd Suhaimi habibahullah, juga Syekh Rabi bin Hadi habibahullah, juga Syekh Ahmad bin Roslan habibahullah, mereka semuanya memberikan nasihat kepada kaum muslimin yang dari sana untuk kembali kepada agama mereka yang benar. Menata kembali akidah mereka, menata kembali agama mereka, kembali untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah, mengamalkan Alkitab dan Sunnah agama mereka, disemarakan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Barakallahu fikum. Mengembalikan kekuatan mereka secara iman, secara Islam. Asy'ib bin Utsaimin, Ahmad bin Roslan, Asy'ruf bin Hadi, yang saya baca langsung. Tadi mau tahu bacakan mati habis saya. Baik. Ketika membahas sebuah permasalahan, bagaimana solusi mengembalikan Palestina? Khulasanya dikatakan kaum muslimin tidak akan mungkin bisa mengembalikan Palestina sebagaimana dulu semula, kecuali dengan cara yang pernah ditempuh oleh sahabat Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arba, yang pada masa beliau Palestina dan Baitul Maqdis kembali ke tangan kaum muslimin. Saya dipahami bahasanya ya Pak? Supaya dipahami, Baitul Maqdis yang ada di situ Masjidil Aqsa, tempatnya sekarang namanya Palestina, Baitul Maqdis di zaman Rasul, maka sebelum zamannya Rasul, itu ada di genggaman orang-orang kafir. Di zaman dahulu, digenggam oleh bangsa Romawi. Baitul Maqdis ya. Plus masjidnya. Di zaman Rasulullah SAW, belum sempat sampai ke sana. Karena Rasul memikirkan jazirah Arab di sekitar beliau. Di zaman Abu Bakar Siddiq, belum sempat ke sana. Sibuk dengan Nabi palsu, Musaylim al-Gaddad. Sibuk dengan orang-orang yang murtad dari agamanya, sibuk dengan orang yang tidak mau membayar zakat, sibuk dalam negeri. Baru bisa merambah ke sana pada masa pemerintahan Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Barakallahu fikum. Pada masa Umar Ibn Khattab azzaakumullah, beliau membuat dua pasukan besar untuk membuka, memperluas wilayah kaum muslimin. Ada satu pasukan dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu wa arba, dikirim untuk menuju ke Irak yang dulu tempatnya Persia. Satu pasukan lagi dipimpin oleh sahabat yang mulia Khalid ibn al-Walid radhiyallahu an, datang ke Syam yang dulu dikuasai oleh bangsa Romawi. Ini dua pasukan di sini, ya. Yang ini menaklukkan Persia, yang ini menaklukkan Romawi. Setelah Khalid diganti oleh sahabat yang mulia Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu taala anhu arda. Pada periode kepemimpinan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, tepatnya pada tahun 15 Hijriah, Baitul Maqdis berhasil kembali ke tangan kaum muslimin. Baitul Maqdis lengkap dengan Masjidil Aqsa kembali ke tangan kaum muslimin, dibersihkan dari kaum kufar, dari kebiasaannya Romawi, Nasoro, Al-Yahud, dibersihkan semuanya. Dan kali pertama dikumandangkan azan ketika itu, dan yang mengumandangkan adalah sahabat yang mulia Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Jumatan pertama bukan sahabat Umar. Jumatan yang kedua baru sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda yang berkhutbah. Beliau dari Madinah menuju ke sana. Kata para ulama kita, tidak akan mungkin Palestina kembali kayak dulu lagi, kecuali dengan cara sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda mengembalikannya dari tangan-tangan kaum kufar. Atau marustawih panamutin a'azakumullah. Para sahabat yang dahulu merebut kembali Baitul Maqdis adalah orang-orang yang sangat kuat imannya, orang yang bersih akidahnya, bersih tauhidnya, kuat amalnya, kokoh agamanya, kembali kepada Alkitab Sunnah, orang yang tangguh, muslim yang militan, yang betul-betul kokoh di atas agama yang mulia ini. Barakallahu. Maka dengan cara seperti itulah Palestina akan bisa kembali ke tangan kaum muslimin. Tanpa itu tidak bakal kembali sama sekali. Barakallahu. Ini yang disebutkan oleh para ulama ikhwanafidina azzakumullah. Naam. Kembali dengan cara yang ditempuh oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Bahkan disebutkan oleh Syekh Ahmad Raslan hafizahullah. Beliau mengatakan, sekarang ini, kata beliau, sekarang ini, orang-orang yang ada di sana bukan kemudian menempuh cara Umar bin Khattab membebaskan Palestina dari cengkeraman Yahudi. Orang-orang dari sana justru mencaci maki Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Mencaci maki Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Lalu bagaimana mungkin bisa dikembalikan ke tangan kaum muslimin? Bagaimana mungkin bisa kembali sebagaimana dahulu kala? Kalau orang-orang yang ada di sana akidahnya rusak, justru mencaci maki, mencela sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Maknanya khanatina azakullah, informasi dari beliau bahwasanya rata-rata orang-orang yang ada di sana itu akidahnya akidah Syiah, akidahnya akidah Rafidhah, yang mencela Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an, yang mencaci maki Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda, yang melampaui batas ekstrim dalam memuliakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Bagaimana mungkin bisa kembali Palestina dengan cara semacam itu? Tidak mungkin. Barakallahu fikum. Ini secara global berkait dengan kasus Palestina dan kasus Gaza. Barakallahu fikum. Sehingga sikapi dengan cara ilmiah. Sikapi dengan cara ilmiah. Bahkan Syekh Saleh bin Sa'd As-Suhaimi rahimahullah dengan tegas menyatakan ketika ada yang bertanya, ya Syekh, apakah saya boleh bergabung dengan fulan, dengan alan, gerakan fulan, gerakan alan di Libya. Maka beliau mengatakan dengan tegas, baik yang di Libya atau yang di Palestina atau yang di Suriah, jangan bergabung dengan siapapun. La alan, wala fulan, wala pergerakan alan, pergerakan fulan. Beliau mengatakan, ilzamu biyutakum, tetapi rumah-rumah kalian jangan bergabung dengan siapapun dari pergerakan-pergerakan tadi. Tegas beliau menyatakan bahwa siapa yang terjadi di sana, yang di Libya, yang di Palestina, yang di Suriah, itu adalah konspirasi al-Yahud, konspirasi an-Nasara, konspirasi orang-orang Rafidhah, dan konspirasinya orang-orang Khawarij. maka jangan bergabung dengan siapapun yang ada di sana. Bantu kaum muslimin yang terzalimi di sana dengan bantuan-bantuan kemanusiaan, dengan doa-doa kalian, dan jangan bergabung dengan siapapun, tetapi rumah-rumah kalian. Tadi mau saya bacakan nasnya, kadarullah HP-nya ngadat. Jadi khulasah saja barakallahu fikum. Ini terkait dengan masalah Palestina, ikhwan fillah azzakumullah. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Wallahu taala alam bisawab. Masalah yang kedua. Masalah yang kedua terkait dengan kondisi dalam negeri. Tadi kan luar negeri. Yang berikutnya terkait dengan kondisi dalam negeri. Ada apa dengan dalam negeri? Hah? Kondisi dalam negeri sedang tegang-tegangnya, harap-harap cemas, harap-harap takut keesokan hari. Hah? Terkait dengan masalah pilpres, pemilihan presiden antara dua kubu yang sama-sama ngotot, yang sama-sama mengklaim menang, suaranya sangat tipis, dan ditengarai kalau tidak direda dan diredam akan memicu apa namanya kerusuhan-kerusuhan yang mengerikan barakallahu fikum. Sikap kita sebagai kaum muslimin khonafitina azzakumullah, satu, kaum muslimin adalah warga negara yang taat. Kaum muslimin bukan anti pemerintah. Siapapun yang menjadi presiden di Indonesia ini dikatakan sebagai penguasa mereka yang sah, kita mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengarkan, kami taati dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang mubah, perkara yang baik, bukan dalam perkara yang mungkar. Kalau sekarang ini yang masih menjadi presiden adalah Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, maka kaum muslimin berkeyakinan bahwasanya beliau adalah penguasa kaum muslimin yang sah, didengarkan, ditaati dalam perkara yang mubah, dalam perkara yang syar'i, bukan dalam perkara maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza awwala. Ini harus dicamkan baik-baik terlebih dahulu. Muslimin tidak anti pemerintah. Muslimin warga negara yang taat. Muslimin bukan pemberontak. Yang kedua, kaum muslimin dalam mensikapi segala sesuatu itu dibangun di atas hujjah dan ilmu. Terkait dengan pesta demokrasi, maaf saya bahasakan dengan belak-belakan gitu ya, terkait dengan pesta demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia ini, sikap Islam wal muslimin tidak ikut campur. Saya bahasakan tidak ikut campur. Saya tidak membahasakan golput. Kalau golput itu mungkin ada pilihan, tapi bukannya dua itu. Golput, tidak ada yang cocok. Yang lainnya mungkin. Tidak ikut campur. Alasannya, dikarenakan, terang-terangan saya mengatakan demikian, dikarenakan sistem demokrasi itu tidak dibenarkan dalam Islam. Tidak dibenarkan dalam Islam. Demokrasi itu ialah hukum rakyat, dari rakyat, untuk rakyat. Itu merupakan hukum yang menyelisihi agama Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin itu hukumnya Al-Quran, sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun demokrasi buatan rakyat, dan yang pertama kali membuatnya orang Perancis, orang kafir barakallahu fikum. Sehingga tidak dibenarkan sistem ini. Begitu pula yang terlahir dari demokrasi, yaitu pemilihan penguasa dengan cara pemilu, pemilihan umum, luber, langsung, umum, bebas, rahasia. Ini semuanya tidak ada dalam Islam. Tidak ada dalam Islam. Bahkan ulama kita membuat kitab khusus setebal ini, Evan. Setebal ini. Menjelaskan kepada kita tentang kerusakan-kerusakan pemilu dan demokrasi. Barakallahu fikum. Diterjemahkan oleh sebagian ikhwan kita ke dalam bahasa Indonesia, silakan dirujuk kembali. Sehingga dikarenakan tidak syar'i, tolong dicamkan baik-baik. Dikarenakan tidak syar'i, maka kita tidak ikut campur dengan pesta demokrasi. Bukan karena anti pemerintah, bukan karena benci penguasa, bukan karena sebagai pemberontak, tidak. Tapi alasannya agama syar'i. Mohon maaf, Kita hanya mentaati dalam perkara yang baik, dalam perkara yang syar'i, tidak mentaati dalam perkara-perkara yang mungkar atau perkara yang maksiat atau perkara yang tidak islami. Baik itu. Dan ingat, prinsip Islam itu jelas. Siapapun nanti yang menjadi presidennya, baik itu Bapak Prabowo Subianto atau Bapak Joko Widodo, kaum muslimin menyatakan dia sebagai penguasa yang sah. Kami dengarkan, kami taati dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang mubah, bukan dalam perkara maksiat. Paham salah ya? Termasuk perkara yang disayangkan kaum muslimin rahimakumullah, banyaknya kaum muslimin yang kemudian terbawa oleh arus suasana. Akhirnya saling gontok-gontokan, saling bermusuhan, siap perang dalam rangka untuk membela masing-masing calon yang ada. Padahal kepentingannya bukan kepentingan Anda, itu hanya kepentingan beliau berdua. Anda yang semangat dibawa gontok-gontokan, yang naik kursi siapa? Coba diem. Siapa yang naik kursi? Yang naik kursi presiden, ima beliau. Jenengannya, dia tetap orang Cilacap. Jual petis, jual gorengan, jual bakso, gak bakal naik menjadi wakil presiden. Sehingga kita bersikap ilmiah, jangan terbawa dan jangan mau dijadikan sebagai alat dalam perkara semacam ini. Maka redam suasana, tayib, redam hati, jangan sampai terjadi yang namanya kerusuhan atau permusuhan atau perpecahan, apalagi peperangan, hanya urusan kekuasaan. Jangan ikut campur. Tunggu keputusan dari KPU, Komisi Pemilihan Umum. Siapa yang disahkan oleh mereka, sah. Kita katakan sebagai penguasa kita yang sah. Sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taati dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang mubah, bukan dalam perkara yang mungkar atau maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Mudah-mudahan apa yang disampaikan yang singkat ini bermanfaat. Dikarenakan waktu yang sudah menjelang maghrib, saya kira cukup sekian. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.